bertemu semalam itu di jembatan Kresna. Senidang bareng sapang tulus suci rebawan abine. Selangitnya menyaksian tersama padu ngawe janji yang munang nyamung tali tresnan disubeliwa ngejelut saling guyonin kadirama cita benti dan apa ku sing tresna megat di dalam wanan sing kenangan balikan di kewekasan semare matamu semare kena ingu dan ilian kulisi dan kian dot pesan yang unpurana di sinalia di kelenan wanda adi nesarata. Asiki ane acepan mogi langgang kawakasan wanta adine nidang enak beli bahio semarang semarang tresnane nidang acepan.